Kita akan membuka Alkitab kita, Kisah Rasul pasal yang kedua, dan kita akan membaca ayat 32 sampai ayat yang ke-40. Kisah 2, 32 sampai 40, saya akan membaca 32, saudara-saudara membaca 33, dan kita bergantian hingga selesai. Ayat 40 dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Baik, jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca Kisah 2, 32 sampai 40 bergantian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sama-sama 40. Dan dengan banyak perkataan lagi-lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Pada hari Pentakosta, Petrus menyampaikan khotbahnya yang sangat luar biasa. Dan dari penggalan khotbah Petrus, Petrus mengingatkan susurah betapa yang diberitakannya Yesus Kristus. Adalah Yesus yang menjadi pusat pemberitaan dari seluruh kitab Injil dan menjadi puncak pengharapan dari keimanan Israel. Sehingga PL sampai kepada PB dan seluruh konsentrasi PL ada pada Kristus. Nah ini yang menjadi penting. Nah oleh karena itulah bagaimana dia menceritakan tentang Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Membicarakan tentang Yesus yang adalah juru selamat itu. Dan dia membicarakannya dalam kesaksian dan keutuhan sikap hidupnya. Maka dia mengatakan, sesudah dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, menerima Roh Kudus yang dijanjikan, dicurahkannya lah apa yang kamu lihat dan dengar saat ini. Ini mau membicarakan bagaimana Yesus sudah digenapkan dan sudah naik ke dalam surga. Maka kemudian menjadi generasi para rasul. Dan apa yang dilihat oleh umat pada waktu itu adalah bagian daripada perjalanan yang penting itu. Nah oleh karena itu dikatakan, mereka diceritakan ulang oleh para rasul tentang siapakah Kristus itu. Karena bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Apa yang dikatakan oleh Petrus menjadi penting untuk merekonstruksi, meluruskan pemahaman orang Israel. Orang Israel tahu Daud, mengenal Daud, dan mengerti Daud. Tetapi kemudian mereka menempatkannya secara salah. Itu sebab kemudian Yesus yang digelar anak Daud dan memang Mesias akan datang dari keturunan Daud. Dan Daud sendiri terhadap Mesias bersikap sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin orang Israel yang bukan raja tidak bersikap sungguh-sungguh? Ini pernah muncul dalam perdebatan antara Yesus dan orang-orang Yahudi di dalam kitab Injil Matius. Lalu dia membicarakan dan mengangkat ayat ini untuk mengingatkan ulang orang-orang pada waktu itu tentang siapa sesungguhnya dia. Maka dia menempatkan satu pemahaman yang sangat menarik, saudaraku yang kekasih. Bahwa Yesus Kristus lebih tinggi daripada Daud. Itu sebab bukan Daud yang naik ke sorga, tetapi Kristus itu. Istilah naik ke sorga, ini bukan berarti Daud tidak masuk surga. Tetapi naik ke surga seperti yang disaksikan oleh banyak orang adalah Kristus itu. Yang mengalami kebangkitan tubuh adalah Kristus itu dan bukan Daud itu. Maka Kristus yang adalah anak Daud lebih tinggi dari Daud. Maka Daud sendiri bernubuat di dalam kitab Mazmur. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini menjadi diskusi menarik antara Allah dan Kristus, bukan Allah dan Daud. Untuk menunjukkan lagi-lagi tingginya dan keunggulan Kristus atas Daud dan bagaimana seharusnya seluruh Israel harus mengerti itu. Oleh karena itu, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, istilah ini menjadi istilah lagi yang perlu lagi kita pikirkan, Saudara. Apakah Yesus dibuat menjadi Tuhan? Nah, ini seringkali lalu orang menyalahartikan bahwa Yesus dibuat menjadi Tuhan lalu dilegalitas dalam konsili Nisea. Bukan. Apa yang dikatakan dibuat menjadi Tuhan adalah di dalam kematian dia yang Tuhan itu sendiri, yang turun dari surga, mengosongkan dirinya, dikembalikan kepada posisi yang semula. Ia kembali lewat kenaikannya, ya, kepada dialah yang hidup itu. Yang kedua, ketika dikatakan menjadi Tuhan dan Kristus, ya Tuhan yang dimuliakan itu dan Kristus yang diurapi itu, terpaksa dia turun dari sana, dari surga, di dalam cinta kasihnya untuk menyelamatkan manusia. Sebetulnya dia tidak mempunyai kewajiban. Tetapi dia, sekali lagi saya memakai istilah, memaksakan dirinya di dalam kasihnya. Sehingga dia melakukan apa yang tidak semestinya. Maka Yesus itu turun ke dalam dunia menjadi yang diurapi. Padahal dia jauh lebih tinggi daripada itu. Dia menjadi penyelamat bagi seluruh orang-orang percaya. Padahal dia lebih tinggi dari itu dan dia tidak perlu turun dari surga. Karena dengan turun dari surga dia harus mengalami maut di dalam kehidupannya. Dia mati dan dibangkitkan dan naik ke sorga. Sebetulnya bagian episode dalam perjalanan sejarah mati, bangkit, dan naik ke sorga tidak perlu dialami oleh Kristus. Karena Kristus tidak terhisab dan terikat kepada seluruh keberdosaan manusia dan dunia. Dia lebih dari itu. Dia melakoni itu dan dia menjalani hari-harinya. Tetapi ketika dikatakan ini menjadi satu bagian perlu untuk kita pikirkan. Bagaimana Yesus Kristus yang adalah Allah yang Tuhan hidup itu mau datang ke dalam dunia, turun menjadi sama dengan manusia dan menjadi Tuhan dan yang diurapi itu untuk keselamatan kita. Padahal dia lebih tinggi dari itu. Jadi dia mendowngrade dirinya. Ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, inilah yang menjadi sangat perlu, yang menjadi penting bagi seluruh orang Israel yang dikatakan Petrus dan menjadi penting bagi seluruh orang percaya dalam memahami keilahian Kristus. Bagi orang Israel, hal ini perlu dijelaskan karena latar belakang pemikiran mereka tentang Mesianik itu memang sangat militeristik. Mereka memahami Yesus itu adalah nanti yang namanya Mesias atau dia yang diurapi atau Kristus itu adalah orang yang akan membebaskan Israel dengan cara-cara militeristik. Mereka mengingat kejayaan kerajaan mereka dan bagaimana Daud mengangkat kerajaan itu dengan mengalahkan Goliat dan Filistin. Maka mereka membayangkan bahwa Kristus juga akan datang, Sang Mesias akan datang untuk mengalahkan Roma dan seluruh pengikutnya dan membangun lagi kedikjayaan daripada kerajaan Israel. Itu sebab mereka sulit memahami bahwa Yesus adalah Sang Mesias karena terlalu penuh cinta kasih, tampak lemah dan tidak berbobot untuk menjadi pahlawan dalam perkelahian. Dan mereka kecewa dan menyalibkannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya kira memahami Kristus selalu menjadi kegagalan di dalam sepanjang zaman. Ya, gereja kasak ini pun memahami Kristus dalam penggalan potongan yang cocok sesuai dengan selera kita. Persis seperti orang Israel memahami Yesus. Yang cocok dengan penggalan sejarah mereka. Mereka butuh Yesus yang militeristik. Kita butuh Yesus yang menjadi pemuas seluruh keinginan kita. Yang akan mengagulkan seluruh apa yang kita minta. Dan nama Yesus menjadi nama yang kita keramatkan untuk mentera dalam seluruh pergumulan kehidupan dan permintaan kita. Sama seperti orang Israel. Nama Kristus menjadi nama yang bagi mereka adalah nama yang akan membereskan perjuangan orang Israel. Untuk menggapai kemenangan, untuk menggapai dan menemukan nilai-nilai penting dalam kehidupan mereka. Ini ironis. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di sana menjadi sesuatu ironi terhadap kehidupan gereja Tuhan. Dan ini menjadi satu kesalahan yang sangat menakutkan, tetapi sayangnya kesalahan itu berlanjut terus-menerus dalam sepanjang sejarah hidup manusia. Dan saya pikir ya, selalu memang tidak mudah untuk mengajak orang masuk kepada jalur yang semestinya dalam pengertian pelayanan, dalam pengenalan akan Tuhan yang tepat. Semua kita mengenal Tuhan dalam tendensius yang menjadi gairah kita. Kalau misalnya kita bilang, saya sangkal diri pikul salib. Kalimatnya memang begitu sih. Tetapi dengan segera kita akan menerjemahkan sangkal diri menurut ukuran kita yang cocok sama saya. Pikul salib yang cocok dengan saya. Maka semua kita merasa hero, semua kita merasa pelayan, semua kita sudah merasa melakukan apa yang kita lakukan. Tanpa pernah mau berbanding dengan apa sebetulnya sih yang menjadi kehendak Tuhan. Apa sebetulnya yang menjadi tujuan daripada Alkitab diajarkan kepada orang percaya. Ya. Apa sebetulnya tujuan pelayanan? Bagi saya pelayanan mungkin adalah melakukan apa yang saya mau, di mana kemudian segala sesuatu berjalan dengan baik. Pelayanan bukanlah sesuatu yang kemudian saya mendapat halangan dan hadangan, ya, atau bahkan mungkin ancaman. Maka saudara, bagaimana sebetulnya kita berkelahi dalam pergumulan zaman ini menjadi amat sangat penting. Ya, saya menemukan beberapa pebisnis-pebisnis besar misalnya, lalu mereka menceritakan sukses mereka, keberhasilan mereka. Ya, kalau kita membaca kisah para pebisnis besar sukses itu yang dulunya bukanlah seorang kaya tetapi kemudian jadi orang kaya raya, menjadi miliarder tingkat dunia, maka mereka adalah orang-orang yang bergumul dengan sangat serius. Mereka bekerja dengan sangat keras dan tidak pernah menyerah terhadap kesulitan. Seorang kaya Indonesia pernah bilang sama saya, "Bing Man, semua orang lihat Om senang lalu bilang Om hebat gini, ono ini segala macam." Yes. Ketika mereka melihat sekarang. Tapi tahukah mereka bahwa sepanjang sejarah hidup Om paling tidak 12 sampai 13 kali pernah bangkrut. Jatuh, jatuh, jatuh dan jatuh dan dia bangun lagi, jatuh dan bangun lagi. 13 kali. Maka pada waktu dia bercerita kepada saya, "Ayah Om, jatuhnya bagaimana?" Lalu dia ceritakan betapa sulitnya dulu, habis-habisan. Dan dia berjuang dan dia berjuang dan dia berjuang. Sampai kemudian menjadi orang kaya di Indonesia ini. Ya. Oleh karena itu, saudara, pada waktu kita memikirkan kalimat ini, lalu saya pikir-pikir, ini orang belum kenal Tuhan waktu itu. Ya, sudah tua, sudah sukses, baru belajar mau kenal Tuhan. Maka saya pikir orang Kristen, bagaimana kita bisa sukses ketika kita tidak berani berjuang dalam kehidupan itu. Dan mengharapkan Kristus justru cocok dengan selera kita. Sehingga kita tidak masuk dalam perjuangannya, tetapi kita memaksa Kristus masuk dalam perjuangan kita. Apa yang kita inginkan tentang dia. Nah ini menjadi kengerian. Nah oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Petrus kepada orang Israel untuk membungkir balikkan seluruh pemahaman-pemahaman yang salah akan konsep mesianik. Akan konsep Yesus sang penyelamat dibungkir balikkan oleh Yohanes Pembaptis. Apa oleh Petrus. Supaya mereka mengerti inilah seharusnya, inilah semestinya. Untuk itulah dia datang ke dalam dunia ini. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih. Kita berpikir dan kita memakukan bagian-bagian ini di dalam pergumulan kehidupan kita. Bagaimana kemudian kita menjalankan itu dalam hidup kita. Lalu dikatakan bagaimana reaksi daripada orang-orang Israel. Maka dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan Rasul yang lain. Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, perasaan haru yang muncul akan tindak kasih Kristus. Tetapi juga kesalahan kalau mengingat orang Israel sepakat untuk berkata, salibkanlah dia. Maka sekarang Roh Kudus memberikan pencerahan dan pertobatan yang luar biasa kepada kelompok banyak orang pada waktu itu. Bagaimana kemudian mereka sadar diri dan bagaimana mereka melihat dan bagaimana kemudian mereka menyadari apa yang telah salah dalam hidup mereka dan bagaimana sekarang mereka sadar dan menyerahkan diri mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sampai nanti kemudian ada 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah saudara-saudara, kita melihat bagian-bagian yang penting di dalam kita melakukan apapun termasuk ritual kita hari ini. Supaya kita tidak menjadi salah kaprah. Baptis anak bukan tradisi gereja, tetapi tradisi kitab suci. Ya, di sini bukan tradisi gereja, tetapi tradisi kitab suci. Harus dipahami ada pembedaan yang prinsipil antara tradisi gereja dan tradisi kitab suci. Tradisi gereja tertulis di dalam Alkitab, tradisi kitab suci adalah sesuatu yang menempel pada gereja dalam sepanjang perjalanan gereja menjadi sesuatu yang lisan diajarkan. Tapi tidak tertulis di kitab suci. Nah itu perlu juga untuk kita perhatikan sehingga itu saling mengikat. Bagaimana kita memahami. Ya, sebentar pada reformasi dua sisi kita akan melihat dan bagaimana gereja itu bertumbuh dan berkembang. Tetapi kita kembali kepada bagian kita tadi, sakramen baptisan suci itu sebagai tradisi kitab suci di mana Alkitab memerintahkan baptisan itu untuk dikerjakan. Ya. Nah, karena itulah Kemudian ketika kita melihat bagaimana orang-orang itu datang dan berkata, apa yang harus kami lakukan supaya kami mendapatkan hal yang sama? Apakah yang harus kami perbuat supaya kami bisa memahami itu? Maka Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat ini pernah disalahgunakan oleh satu orang, lalu di radio atau bahkan beberapa tempat dia berkata, orang dibaptis bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kalau orang membaca out of context. Petrus lagi berbicara tentang Kristus itu kepada orang Israel, maka dia berkata dibaptis dalam nama Yesus itu. Di konteks itu dia sedang berdiskusi tentang Kristus sang penyelamat itu. Dia tidak sedang berbicara formula yang Yesus sendiri perintahkan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah jadi sesuai yang kekasih, kesalahpahaman selalu terjadi dan makin hari makin bengkok. Nah, inilah kalau kemudian setiap orang membaca Alkitab tidak setia kepada konteks yang ada untuk melihat secara keseluruhan apa maksudnya. Maka pada waktu Petrus juga berkata, bertobatlah kepada siapa yang sedang berdiskusi. Orang dewasa. Siapa orang dewasa itu? Yang belum mengenal Kristus. Sehingga mereka harus bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Tetapi apakah bertobat dulu baru dibaptis? Nah kalau baca begini salah lagi. Ya, kenapa? Karena kita berhenti di ayat itu. Tetapi ayat 39 tidak dibaca. Cobalah baca 39. Sebab bagi kamulah janji-janji itu dan bagi siapa? Anak-anakmu dan orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil Tuhan Allah kita. Janji baptisan perdamaian, janji kasih karunia bagi orang tua dan anak-anak. Tetapi petobat pertama adalah orang tuanya. Maka sesudah mereka besar, sudah dewasa, mereka langsung disuruh untuk bertobat dari perbuatannya, kembali ke jalan Tuhan. Nah itu yang namanya pertobatan. Kemudian dia beri diri dibaptis karena mereka tidak tahu siapa Kristus. Tapi kalau kau sudah tahu, katakan itu kepada anakmu menjadi warisan janjinya. Itu sebab di dalam rumah Abraham ketika Tuhan datang dan berjanji kepada Abraham, maka dikatakan sunatlah setiap orang berusia 8 hari. Barang siapa tidak kau sunat akan mati. Tetapi pada waktu penyunatan bukan hanya umur 8 hari. Karena hamba-hamba Abraham ada yang sudah umur 20, 30, 40 dan seterusnya. Nah jadi kita mesti memahami seluruh konteks di dalam peristiwa itu. Jadi gak main comot-comot saja lalu bilang ini ada ayatnya, ini ada ayatnya. Iya ayat 38 ada, baca 39. Jangan berhenti di situ. Lalu baca Kolose pasal 2 misalnya. Ya 11, 12, 13. Jangan berhenti di situ. Bagaimana Paulus berkata, seperti dulu orang disunat, begitulah orang sekarang dibaptis. Dia mengcompare itu dengan baptisan. Dan sunat itu. Itu sebab ketika anak-anak itu kita bawa. Kita bawa sebagai orang beriman yang tahu dan sudah berurusan dengan Kristus. Dengan iman itulah kita membawa dan anak itu diikat pada perjanjian. Kalau kita berkata, anak-anak itu ngerti apa-apa. Saya mau tanya, emang kamu orang dewasa ngerti apa tentang Tuhan? Siapa yang kita berbuat mengerti sampai Tuhan tertarik pada kita? Kalaupun kita bertobat, itu kasih karunia dari Tuhan sendiri. Roh Kudus mengatakan, apa hal kita mengatakan? Roh Kudus menginsapkan manusia akan dosa. Yohanes 16. Ayat 8 dan seterusnya. Lalu 1 Korintus 12 ayat 3 pun mengatakan, tidak ada yang bisa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau bukan apa? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengerjakan itu. Nah oleh karena itu saudara, begitu clearnya sebetulnya Alkitab. Tetapi kalau comot satu ayat, lalu dilepas comot satu ayat, dilepas kacau balau semuanya. Nah repotnya ketika orang kacau balau malah bangga, lalu dipikirnya benar dalam kekacauannya. Ini yang bikin selalu jadinya ributnya gereja gak karu-karuan. Ya. Dan kita kurang belajar. Tetapi saya juga tidak mau kalau saudara melakukan ritual di dalam gereja tetapi tidak mau ngerti dan tidak mau tahu apa sebetulnya yang menjadi tujuan dari apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, memikirkan dengan serius bagaimana janji itu diberikan kepada orang tua dan kepada anak-anak dan bagaimana seharusnya baptisan menjadi bagian yang digumuli dalam kehidupan, menjadi sebuah keseriusan dalam keseharian kita. Sehingga orang tua tidak bisa menjalankan itu hanya dalam ritual gereja. Karena Tuhan juga akan marah. Tapi memang ini juga menjadi kelemahan dari gereja masa kini membaptis entah itu anak, entah itu dewasa, nyaris penjelasan tentang baptisan itu tipis setengah mati. Ya. Nah, ini yang memang menjadi repot. Sehingga semua orang Kristen menjadi Kristen dengan pemahamannya saja. Dan akhirnya kita juga kacau balau karena perbedaan pun bisa membuat keributan yang gak karu-karuan. Padahal gak ada yang terlalu penting. Kemarin ada satu orang lalu tanya saya, Pak, katanya baptisan itu artinya tenggelamkan. Lalu saya tunjukkan lima lah. Lalu saya bilang ini di Alkitab ada gini. Lalu saya jawab lagi, teman saya bilang cuma satu tenggelamkan. Saya aja bilang, ya saya gak tahu teman kamu belajar apa dan di mana. Kalau dia belajar pada satu pendeta yang begitu, ya kan bilang begitu. Tapi kalau kamu mau belajar Alkitab dan bahasa Yunani, saya pinjamin nih kitab bahasa Yunani. Ya. Sehingga membasuh, mencuci, memerciki semua pakai kata baptiso. Masa Alkitab mau dilawan, saya nggak ngerti juga. Ya. Sehingga kadang-kadang memang akhirnya, yang dibaca apa? Yang dibaca bukan Alkitab sebetulnya, yang dibaca apa? Kamu satu buku pegangan. Ya buku pegangamu ya silakan, siapa yang nulis ya artinya begitu kan. Ya, saya juga bisa nulis berbeda kok. Tapi Alkitab bilang apa? Nah, itu yang mesti kita lihat. Ya. Nah, jadi sesuatu yang kekasih di dalam bagian-bagian seperti inilah yang kadang-kadang menjadi amat sangat salah. Ya. Maka kalau saudara melihat simbol seluruh dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, nabi, imam, raja adalah tiga jabatan yang diurapi. Diurapi bukan sebagai jabatan. Jabatan yang diurapi cuma satu, Kristus Yesus. Yesus Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Tetapi ketika nabi raja diurapi itu dalam konteks ditabiskan, diteguhkan menjadi nabi, imam, dan raja. Jadi peneguhan, bukan jabatan menempel. Ya, saya kira kita juga sudah pernah bicara bagian itu. Nah, kemudian pada waktu nabi, imam, raja ini diurapi, mereka tunduk di situ, dicurahkanlah dari buli-buli minyak. Nah, waktu minyak itu jatuh dari buli-buli, nah minyak yang jatuh ke kepala mereka itu, itulah simbol daripada Roh Kudus. Itu sebab orang-orang Kristen di waktu lampau, kalau mereka mau mentahirkan dirinya, bukan Kristen lah ya, Yahudi di PL ya, mereka mentahirkan dirinya, mereka pergi ke pancuran, air jatuh dari atas. Atau mereka ambil gayung lalu dari atas. Itu simbol Roh Kudus. Ya sekarang akhirnya dari bawah ke atas, bingung juga kita. Ini kalau mau bicara main bingung-bingungan. Sebagai simbol kok dari bawah, kitanya yang turun ke bawah, ya bagaimana? Tetapi kan meributkan itu juga konyol, toh. Ya sudahlah, itu kan sejarah gereja. Tetapi hanya saja kalau kemudian setiap orang tidak memahami dengan utuh sebuah pemahaman yang mesti, kan kacau balau. Jadi kalau mau lihat Alkitab, ya lihat seluruh Alkitab, lihat tradisi Alkitabnya. Bagaimana tradisi Alkitab itu bergerak? Ya, tetapi kita sadar dan percaya, baptis bukanlah menjadi jalan keselamatan. Tapi baptis adalah tanda orang yang diselamatkan. Tapi bukan automatically, artinya dia orang percaya, dia dibaptis. Dan tentu dia seharusnya hidup menghidupi apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan mereka harus melakukan. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, tidak ada pengetahuan kita yang cukup, tidak ada kesadaran yang kita cukup untuk kita berdamai dengan Tuhan. Kecuali karunia Roh Kudus itu sendiri yang mempertobatkan kita. Sehingga ketika mereka dikatakan bertobatlah dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus, bukan berarti mereka kemudian menerima apa keselamatan sesudah pertobatan duluan. Tetapi jangan lupa bahwa sebelum pertobatan Roh Kudus sudah bekerja mempertobatkan mereka. Sehingga di dalam simbolik kerjaan bergereja, begitu dia bertobat, maka dia adalah tanda orang diselamatkan. Bagi mata kita ini, yang gak bisa ngeliat hati orang. Bagi kita. Tapi Tuhan sudah mengerjakan itu di dalam kasihnya. Menjamah manusia batinnya yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Lalu kemudian bagaimana kita tahu orang itu sudah sungguh-sungguh apa tidak? Pohon dikenal dari buahnya. Nanti kemudian hari. Itu sebab anak-anak itu harus diajar, dididik. Kitab Ulangan mengatakan, ajarlah kepada anak-anakmu. Ketika kau duduk, jalan, berdiri, dan seterusnya. Bahwa akulah Tuhan Allahmu. Lalu umur 12 tahun anak-anak itu dibawa ke dalam bait Allah untuk dijadikan anak Taurat. Nah itu namanya di sini. Pengakuan iman. Tapi anak-anak itu sudah melewati proses pendidikan di rumah. Ya. Itu sebab sebetulnya kita separohnya bukan orang tua Kristen sebetulnya ya. Karena toh pendidikan keimanan itu kita serahkan sepenuhnya pada gereja. Padahal itu tanggung jawab orang tua. Untuk mengajar itu. Sehingga gereja harusnya menjadi alat untuk melengkapi itu. Nah, kemudian memang sudah take it for granted kecenderungan kita, ya sudah kan. Nah, kalau sudah tradisi berjalan, lalu kita pikir kita sudah memenuhi tuntutan Tuhan. Karena kita mengerjakan tradisi yang sangat sayangnya, ya, adalah lebih bernuansa denominasi. Masing-masing gereja yang berbeda-beda, lalu pikir kalau sudah selesaikan itu, sudah selesai semuanya. Sehingga kemudian kita mendowngrade lagi tugas tanggung jawab yang kita emban sebagai orang tua. Saya kira ini ada sesuatu kesedihan dan kengerian juga begitu ya. Ada sesuatu yang salah dalam hidup orang-orang Kristen, Saudara. Ya. Karena sebetulnya penginjil pertama di dalam rumah adalah orang tua pada anak. Yang membawa anak mengenal Tuhan itu adalah keluarga. Tanggung jawab keluarga itu besar sekali. Nah, karena itu kita rindu membawa mereka untuk mengerti kehendak Tuhan. Sehingga gereja adalah partner terhadap orang tua. Bagaimana gereja dan orang tua ini bekerja sama untuk menggarap anak-anak ini, mendidik anak-anak ini. Ya. Tetapi cerita Alkitab, seharusnya anak-anak sudah tahu banyak sebelum dia ikut kelas kata kasbah kasa kasasinya. Dia sudah memahami. Sehingga tinggal diri konstruktif saja oleh kelas kata kasasi untuk dia belajar. Ya. Nah, apa yang kita lakukan dalam kesadaran penuh? Karena ketika orang tua beriman membawa anaknya dibaptis, saat itu dia menyatakan tanggung jawab di depan Tuhan. Dan itu yang dikatakan, ajarkanlah kepada anakmu ulang berulang kali, akulah Tuhan Allahmu. Itulah yang terjadi bagi anak-anak Israel yang disunat umur 8 hari. Mereka sudah diajar sejak dini. Karena itu orang-orang Israel mempunyai pemahaman yang prinsipil, yang teguh, yang kuat, di mana orang-orang Israel tidak mudah pindah agama. Orang Israel itu teguh dan memegang prinsip yang kuat, karena sejak kecil pondasi itu sudah ditanamkan begitu hebatnya. Orang Kristen sekarang lucu. Saya memang sudah dibaptis waktu anak-anak, tapi kemudian hidup saya kacau balau. Maka saya dibaptis lagi waktu dewasa. Sejak kapan baptisan bisa membuat kau lempang? Enggak ada ceritanya. Kamu yang kurang ajar, mestinya hidupmu berubah. Kalau baptisan bisa membuat orang lempang, saya bahagia setengah mati. Saya akan lakukan terus, supaya semua orang jadi lempang jalannya. Ya. Tapi kadang-kadang memang kekacauan terjadi pada kita. Sehingga kita bermain dengan tataran pikiran kita, tetapi kita tidak memahami dengan benar hakikat Alkitab itu apa. Ingat, kalau logika kita, sikap hidup kita membuat kita layak untuk itu. Sekali lagi, berarti Tuhan sudah menyatakan yang salah karena menyuruh anak umur 8 hari disunat untuk terikat perjanjian dengan dia, sehingga darah dari anak itu tertumpah sebagai simbol perjanjian. Mesti kita bilang, aduh Allah gak mikir ya, anak-anak tahu apa sih? Apalagi 8 hari. Ngerti apa? Mau bilang makan aja belum tahu. Tetapi apakah mungkin Allah salah dan kita benar? Saya gak ngerti. Susah. Tapi saya sangat tahu Allah tidak mungkin salah. Yang kedua, ingat kita tidak mungkin mendahului anugerah Allah. Ya, tapi Allah lah mendahului kebebalan kita, kematian hidup kita, dan dia mempertobatkan kita. Ya. Dan aspek ketiga yang perlu untuk kita pikirkan. Allah bekerja tidak pernah karena kita minta. Dia bekerja karena dia mau bekerja. Dan justru kita yang ditolongnya untuk menjadi orang-orang yang bekerja untuk dia. Nah, jadi konsistensi pemahaman ini mesti penting nih. Karena kadang-kadang orang Kristen suka lucu ya. Apa-apa ntar ngomong semua dari Tuhan, semua karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan sih saya nggak bisa. Tapi kalau dibaptis karena dia. Oh, sekarang saya ngerti, sekarang saya doa ini baru saya dibaptis misalnya. Lah. Kalau begitu bisa dong karena kamu. Kalau bertobat aja kamu bisa, apalagi yang lain. Pasti lebih bisa lagi dong. Inkonsistensinya tinggi setengah mati. Karena itu di dalam seluruh aspek berpikir logika jalan kita itu. Jangan lompat-lompat. Jangan aneh-aneh. Sama seperti kalau orang bilang, atau pendeta bilang, wah semua anugerah Tuhan, saya hidup ini karena Tuhan. Tapi kemudian ribut urusan uang. Loh katanya karena Tuhan. Ya percaya dong Tuhan pelihara. Masa gak ada uang ribut? Ya, lalu mulai ngomong lagi, ya Pak, memang kita pelayanan-pelayanan, tapi uang perlu. Lah, kalau gitu yang pelihara kamu siapa? Uang apa Tuhan? Oh ya Tuhan, Pak. Kalau Tuhan ya jangan ribut. Inkonsistensi lagi ya. Ini sikap hidup kita. Nah, karena itu ya, ketika kita melakukan sesuatu, mesti konsisten. Dan percayalah, orang yang konsisten di dalam perjalanan itu, Tuhan akan tolong dia. Ya, kalau saya baik cuma sama si A, tapi kurang baik sama si B. Inkonsisten tinggi kan? Kalau saya pelayanan lebih cocok dengan kelompok C, tapi tidak dengan kelompok D, berarti penyangkalan diri tidak ada. Saya cocok dengan kelompok C, teman-teman saya di sini karena lebih baik bisa terima saya. Di sana kurang misalnya. Lalu saya beribu diri pelayan-pelayan apa? Kalau saya cuma cocok yang dengan saya suka. Maka saya suka Tuhan Yesus waktu dia bilang, kalau kau mengasihi kawan-kawanmu, saudaramu, atau orang yang kau kenal, apa bedanya kau dengan orang kafir itu? Orang kafir pun begitu. Kita gak bisa inkonsisten. Maka konsistensi dalam sikap hidup kita, dalam sikap iman kita penting. Maka begitulah ketika di dalam kesadaran penuh seorang dewasa yang dalam cerita kisah rasul ini bertobat, mereka menyadari betul, mulai itu mereka belajar. Iman harus serius. Maka bagi mereka dan bagi anak-anak mereka. Maka generasi kedua dari mereka anak-anak dibawa ke dalam gereja untuk dibaptiskan. Terikat dalam perjanjian kasih karunia itu. Nah itu orang perjanjian baru. Kalau orang perjanjian lama, mereka masih terus membawa anak mereka untuk diapa? Disunat. Nah, itu menjadi perbedaan antara Yahudi dan Kristen. Ya. Kenapa disunat? Darah tertumpah sebagai simbol perjanjian. Lu kenapa ini dibaptis pakai air, bukan disunat supaya darahnya juga tumpah? Beda. Karena tidak lagi perlu darah anak itu tumpah untuk perjanjian. Darah Kristus sudah tumpah di atas kayu salib. Lalu kenapa dengan air? Karena air simbol daripada Roh Kudus. Air, minyak, ya kita pakai seperti itu. Ya, itu simbol di dalam apa yang kita kerjakan. Ya. Nah, oleh karena itu harus dipahami betul-betul hakikat daripada prinsip salib itu. Sehingga apa yang kita taruh pada hari ini meneguhkan anak-anak kita di dalam pengakuan apa CD-nya atau pengakuan imannya, lalu membaptis anak-anak kita, harus kita membawa dengan penuh dengan tanggung jawab pemahaman yang sehat. Kita nggak bisa melakukan itu hanya sekedar tradisi gereja. Ya. Nah, ini menjadi penting. Karena itu juga gereja perlu serius. Ya. Bagaimana melatih, bagaimana menaruh prinsip itu. Ya, sehingga mereka yang mengajar katekisasi, memberikan pelajaran, selalu mempunyai pandangan yang visioner jauh ke depan. Kalau mereka mengajar salah pada anak-anaknya, nah ini tidak akan jadi orang baik. Mereka harus mengajar benar. Karena itu saya paling tidak respect kalau orang tidak siap mengajar dan tidak siap menjawab apa yang ditanya. Jangan ajarkan apa yang kau tidak bisa jawab. Ajarkan apa yang kau bisa jawab. Dan jangan jadi pengajar kalau tidak bisa menjawab. Karena itu sebagai pengajar juga mesti belajar terus-terus menerus. Melengkapi diri, siap untuk ditanya apapun. Sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang kokoh. Bertumbuhnya kuat begitu ya. Sehingga mereka punya pondasi yang kuat. Dan si pengajar pun menerima kasih karunia. Dengan begitu dia akan makin hari makin matang, makin mantap, makin ngerti. Dia tahu apa yang harus dia katakan. Ya. Maka itu kita mesti merangsang seluruh pemikiran kita. Begitu juga kita sebagai orang tua. Merangsang pemikiran-pemikiran kita untuk mengerti kitab suci. Jadi kalau diskusi sama anak-anak, tanya apapun, jangan sampai gak bisa jawab. Loh kenapa gini, kenapa gitu? Kita mesti bisa jawab. Ya. Pak, kenapa Injil ini sama Injil ini beda? Waduh, papa juga gak ngerti. Loh, selama ini papa ngapain? Puluhan tahun jadi Kristen. Ya, soalnya papa gak ikut ABC. Ya, sudah, salahmu sendiri. Siapa suruh gak ikutkan, kira-kira begitu ya. Kurang memperhatikan seminar, kurang memperhatikan itu. Nah, itu akan menjadi negative point di dalam nilai-nilai kehidupan kita. Ya, minus point. Maka itu akan mengurangi terus. Mengurangi apa? Interesting. Anak pada keagamaan. Satu, anak jadi rasa gak terlalu interesting. Yang kedua juga mengurangi lagi proses pertumbuhan anak ini. Terhambat oleh kita. Tetapi dengan apa yang bisa kita jawab lalu mendorong dia untuk mengerti itu, mendorong dia untuk membangun semangat seperti itu, membuat dia makin ngerti dan tertantang untuk jadi orang Kristen yang sejati. Lalu anak itu pikir, oh yes. Dan dia akan berproses dalam waktu setiap kalimat kita akan menempel di otaknya. Ingatlah bagaimana bebalnya orang Yahudi, tetapi maafkan saya, si bebal Yahudi itu sampai sekarang terbukti menjadi orang yang paling sulit pindah dari agama Yahudi. Si bebal Yahudi itu masih tetap mencari Yahudi untuk menjadi pasangan hidupnya. Coba orang Kristen yang katanya penuh kasih karunia, lompat sana, lompat sini, gak karu-karuan. Ya karena itu mungkin terlalu penuh kasih karunia kan. Hanya tidak bertanggung jawab. Nikah beda agama, nikah terlalu digampangkan. Saya gak apa-apa nikah beda agama, tapi saya bertahan dengan agama saya. Apa ini? Karena tidak menyadari tadi nilai-nilai. Ya buat anak saudara nanti mengerti ketika dia sudah dibaptis. Ini nilai tinggi perjanjian abadi dengan Tuhan. Ketika dia di sini dia digugat, dia dituntut untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Nah itu ditanamkan pada anak. Ajarkan pada anak. Memang anak akan berproses pada usia anak. Iya, bagaimanapun psikologikalnya memang di usia itu. Tetapi dia tidak boleh dengan alasan itu anak-anak, maka apapun yang salah boleh dilakukan. Saya kira kita orang tua juga mesti mengerti itu. Karena itu anak-anak harus digarap menjadi serius. Menjadi anak-anak yang takut Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan memberkati kita. Sehingga dengan demikian, kita bisa mengajarkan nilai-nilai penting dalam hidup kita. Seperti apa yang dikatakan Petrus pada bagian khotbahnya. Sesudah dia mengecam mereka dan menasihati mereka, katanya apa? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya, janganlah hidup seperti angkatan yang jahat ini. Angkatan yang menolak Yesus Kristus. Angkatan yang menyalibkan Kristus. Angkatan yang tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus. Jadilah angkatan yang baik. Yang sungguh-sungguh menerima Kristus, melakukan setiap perintahnya. Yang hidup belajar menaklukkan diri pada kehendaknya. Bukan gila-gilaan hidup hanya untuk kepuasan diri tentang apa yang saya bisa dapat dan nilai. Sehingga berdoa kepada Kristus bukan sekadar berdoa, Tuhan Yesus tolong aku penuhin ini itu dan terus order kita. Tetapi bagaimana kita mulai datang berdoa dan berkata, Tuhan Yesus terima kasih. Kau selamatkan aku, kau tebus dosaku. Ajar aku memberi hidupku untuk melayanimu. Melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Tapi jangan berhenti berdoa. Kau kan tahu siapa kau, nanti sorenya lihat lagi. Lah, masih nabrak melulu nih. Berdoa minta ampun lagi. Besok kompetisi lagi. Perbaiki. Semoga saudara tahu, saudara mundur apa maju atau jalan di tempat. Ya, bukan kegiatannya. Kegiatan gampang kita tambah. Kegiatan melayani sederhana. Tapi perubahan kualitas kehidupan kita. Sikap kita, hari-hari kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak, khususnya bagi orang tua. Yang akan membawa anaknya dibaptis. Atau anak-anak yang akan disidi. Supaya sungguh-sungguh boleh menyadari tugas panggilan itu. Mengembannya di dalam takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi salah di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kau tahu hati dan pikiran kami. Kau tahu hari-hari kami. Kau tahu pergumulan kehidupan kami. Tolong tuntun pimpin kami dalam kasih-Mu. Supaya menjalankan tugas dengan utuh dan penuh. Dan akhirnya kami juga berdoa. Memohon pimpinan-Mu di dalam acara khusus sakramen baptisan kudus pada kesempatan siang ini. Pada kesempatan minggu kudus ini. Khususnya juga bagi yang akan disidi maupun baptis sidi. Berkati sertai supaya semua boleh berjalan di dalam sikap iman yang sungguh. Dan kepada kami yang hadir pada kesempatan minggu kudus ini. juga belajar memahami dengan penuh. Supaya kami tidak mempunyai konsep yang salah. Tapi memainkan peran dengan utuh. Entah kami sebagai ayah ataupun ibu. Sebagai orang tua mereka, entah kamu sebagai opa, oma, yang menjadi kakek nenek mereka, berkati sertai kami. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang boleh mewariskan iman yang sehat itu pada anak-anak kami. Demi Yesus Tuhan kami yang hidup, kiranya Tuhan menolong kami tak terjebak pada tradisi-tradisi yang ritual gerejawi. Tetapi sungguh-sungguh kami boleh memahami nilai spiritual dalam ritual yang kami kerjakan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.